Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kali pelajaran sorob kita membaca kitab Al-Mumti' Tasrif. Naam, barakallahu fikum. Dan kita masih di subbab 8 dari bab kedua, 6, yaitu hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan domir. Sekarang kita melanjutkan ke bagian E atau F sekarang? E. Yang E, 6. Silakan bergantian membaca, 6. Mas Zubair, membaca Mas Zubair. Bismillah. Maca pak, pakai ini juga maca. Mendekat. Ya. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Yang E, hukum fi'il ajwaf. Jika fi'il ajwaf termasuk dari fi'il yang ain fi'ilnya tidak mengalami i'lal, maka ain fi'ilnya tetap atau tidak dihapus ketika bersambung dengan domir, sehingga hukumnya seperti salim. Seperti fi'il salim maksudnya? Iya. Hukumnya seperti fi'il sahih salim. Contohnya, hawala menjadi hawalna. Taqawala ketika berjambuk. Ketika bersambung dengan domir menjadi taqawalna. Awiro ketika bersambung dengan domir menjadi awirtu. Ghoida ketika bersambung dengan domir menjadi ghoidu. 6. Ya, cukup. Barakallahu fikum. 6. Kita membahas hukum fi'il ajwab. Fi'il ajwab terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il ajwab yang ain fi'ilnya mengalami i'lal. Yang kedua, fi'il ajwab yang ain fi'ilnya tidak mengalami i'lal. 6. Contoh fi'il ajwab yang ain fi'ilnya mengalami i'lal nanti akan disebutkan, ya. Contohnya apa? Qala. Qala yaqulu. Ain fi'ilnya mengalami i'lal. Kenapa? Karena berasal dari qawala. Qawala berubah menjadi qala. Ba'a. Asalnya apa? Baya'a menjadi ba'a, mengalami i'lal. Begitu juga pada isim fa'ilnya, asalnya qawilun berubah menjadi qa'ilun. Bayi'un menjadi apa? Ba'i'un. Nah, ketika pada fi'il madi terjadi i'lal, maka akan terjadi i'lal pada fi'il mudore, pada isim fa'il atau isim maf'ul dan lainnya. Nah, yang kita bahas sekarang fi'il ajwab yang tidak mengalami i'lal, maka tidak mengalami i'lal juga pada fi'il mudoreknya, pada isim fa'ilnya dan yang lainnya. Seperti apa? Seperti awiro. Awiro di situ fi'il ajwab. Kenapa? Karena apa? Ada wawu. Wawu di mana letaknya? Fa kalimah, ya. Fa kalimah kan? Fa'ala. Ain kalimah. Naam, ahsanta. Pada ain kalimah terjadi i'lal pada ain kalimah. Ini menunjukkan bahwasanya awiro ini fi'il ajwab. Namun tidak menjadi i'lal, tidak terjadi i'lal, tidak dibaca aro. Beda dengan baya'a menjadi ba'a kan? Qawala menjadi apa? Qola. Kalau ini tetap dibaca awiro. Artinya apa? Huruf ilatnya tetap ditetapkan, bahkan diberi harokat. Seperti juga goyi, seperti juga goyida. Nah, ada huruf ilal berupa ya. Nah, di situ tidak terjadi ilal, tidak dibaca goda. Nah, tidak dibaca goda. Maka ketika bersambung dengan domir rofak mutaharik atau dengan domir lainnya, domir-domir tersebut, enam, tidak domir-domir tersebut ditulis dan tidak mengalami perubahan pada fiil, pada fiilnya. Artinya fiil tersebut seperti fiil salim, seperti fiil salim. Seperti apa fiil salim? Doroba bersambung dengan wawu jamaah, kita katakan dorobu. Doroba bersambung dengan domir fa' mutahari, kita katakan dorobta atau dorobtum. Begitu juga di sini kita katakan awiru, awirta, ghoyidu, ghoyitta, dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga pada hawala, taqawala. Wawu di situ ditetapkan. Ya. Nah, apa wazannya? Hawala, fa'ala, ya kan? Fa'ala. Berarti ain kalimahnya berupa apa? Wawu kan? Ditetapkan atau mengalami ilal? Ditetapkan. Ya, berarti ain kalimah di situ ditetapkan. Ajwab namun ain kalimah ditetapkan. Begitu juga pada taqawala. Apa wazannya? Tafa'ala. Berarti apa ain kalimahnya? Tafa'ala. Apa ain kalimahnya pada taqawala? Wawu juga. Nah, ini menunjukkan bahwa fi'il-fi'il ajwab yang tidak mengalami ilal pada fi'il madinya, maka ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik juga tidak mengalami iklal. Artinya tidak ada huruf yang dihapus, dibuang. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang berganti membaca Mas Fauzan. Bismillah. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala. Jika fi'il ajwaf termasuk dari fi'il yang ain fi'ilnya mengalami i'lal, maka ain fi'ilnya dihapus ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik agar tidak bertemu dua sukun, yaitu sukun pada ain dan lam kalimah atau kata. Seperti qala ditambah dhamir ta menjadi qaf berfathah, qaf berfathah, lalu alif, lalu alif, lam, lalu lam sukun, lalu lam sukun, lalu ta doma, kemudian ta di doma menjadi, menjadi kultu, kultu, khofa, ya lanjutan, ditambah tu menjadi kho di fathah, lalu alif, kemudian fathah di sukun, dan ta di doma menjadi khiftu. Ba'a ditambah domir tu menjadi ba di fathah, kemudian alif, kemudian ain di sukun, kemudian ta di dhammah terjadi ilal menjadi bi'tu, kemudian mata ditambah domir tu menjadi mim di fathah, kemudian alif, kemudian ta di sukun, kemudian ta berharakat dhammah menjadi mitu, mitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk fiil ajwab yang ain kalimahnya mengalami i'lal, maka ketika bersambung dengan domir mak mutaharik akan terjadi bertemu dua sukun, seperti yang tertulis di buku ya. Nah, ketemu dua sukun. Qala bersambung dengan domir mak mutaharik, maka ketemu dua sukun, yaitu sukun pada alif, kemudian sukun pada huruf terakhir fi'il. Nah, seperti kita mengucap fa'altu, fa'altu. Nah, gitu. Nah, begitu juga pada khofa, ba'a, dan mata. Ketika ketemu dua sukun, maka salah satu kita harus selamatkan agar tidak ketemu dua sukun. Apa yang kita lakukan? Membuang sukun beserta huruf ilatnya. Karena ketika ketemu dua sukun itu bisa diselamatkan dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama dengan membuang salah satu sukun, yang kedua dengan menghidupkan sukun dengan harokat tertentu. Nah, yang seperti ini diselamatkan dengan membuang sukun beserta huruf ilatnya, yaitu kita buang huruf alif. Ketika kita buang huruf alif, maka yang tersisa adalah fa kalima, lam kalima, kemudian domir fa mutaharik. Nah, di situ belum ada bacaan, ya. Sengaja dikosongkan dari harokat, iya kan? Apakah kita baca qaltu atau qultu? Apakah kita baca khaftu atau khiftu? Itu sengaja dikosongkan. Kenapa? Karena cara membacanya kaitannya dengan kaidah berikutnya yang akan dibaca berikut ini. Nah, silakan dilanjutkan Mas Fauzan. Setelah itu fa fi'il wajib dibaca kasroh apabila termasuk dalam bab alima. Fa'il fa'ila fa'ila bab alima yaitu bab fa'ila. Bab alima yaitu fa'ila yang ain mudhari'nya fathah untuk menunjukkan ain fi'il yang dihapus berharakat yang ain mudhari'nya kasroh ya. Untuk menunjukkan fa'ila yang ain mudhari'nya kasroh diperbaiki. Fa'ila kasroh kan? Nah, pinjam bolpen. Nah, diperbaiki tulisannya. Yang ain mudhari'nya kasroh. Ain mudhari' ini ya. Afan ya. Anak memahaminya ain fi'il madhi. Alima ya'lamu betul. Kalau itu betul. Fa'ila yang ain mudhari'nya adalah fathah yaitu alima ya'lamu. Nah, kalau ain fi'il madhinya kasroh. Ya, jadi rarat tidak jadi ya. Tetap itu mudhari' bukan madhi. Bab alima fa'ila yang ain mudhari'nya fathah. Itu benar kali itu. Ya, lanjutan. Contohnya khafa. Asalnya khawifa menjadi khiftu. Mata asalnya mawita menjadi mitu, kemudian terjadi ilal menjadi mitu. Nah, syahidnya khofa yang tadinya kho berfathah dibaca kasro. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwasanya dia itu berasal dari fa'ila. Untuk menunjukkan bahwasanya berasal dari fa'ila. Adapun mata ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik, kenapa enggak dibaca matu namun dibaca mitu? Kenapa? Karena untuk menunjukkan juga sama bahwasanya dia berasal dari wazan fa'ila. Itu. Nah. Iya, ulang penjelasan. Khofa dan mata ketika bersambung dengan domir rafa' mutaharik, kenapa enggak dibaca khoftu atau matu? Kenapa kho-nya tidak ditetapkan fathah, mimnya kenapa tidak ditetapkan fathah, bahkan dirubah menjadi kasroh? Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa berasal dari wazan fa'ila sehingga dibaca kasroh. Nah, itu dalil bahwasanya dia itu ada ain kalimah yang kasroh dihapus. Nah, sekarang baca Mas Fuad. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah. Apabila termasuk dalam bab nasara dan daraba, bab fa'ala yang ain mudhari'nya kasrah dan dhammah, maka harus dibedakan antara ajwaf yang ainnya berasal dari waw atau ya. Jika berasal dari waw, maka fa fi'ilnya di dhammah untuk menunjukkan huruf yang dihapus adalah waw. Nah, sekarang doma pada fi'il ini untuk menunjukkan huruf yang dihapus adalah wawu, bukan karena wazan. Kalau tadi khofa menjadi khiftu berkaitan dengan wazan fa'ila. Mengerti? Karena khofa dari khawifa, dari wawu kan? Mata juga dari mawita, dari wawu. Nah, namun di situ dibaca mitu. Kenapa? Karena mengikuti wazan fa'ila sehingga fa'fi'il dibaca kasro. Kalau yang sekarang, yang jika berasal dari wawu, nah maka fa'fi'il jadi doma untuk menunjukkan huruf yang dihapus adalah wawu. Nah, sekarang berkaitan dengan huruf yang dihapus. Nah, lanjutan. Contoh lainnya, contohnya soma berasal dari sawama. Contohnya soma berasal dari sawama ditambah domir tu menjadi sumtu. Koma yang berasal dari koma ditambah domir tu menjadi kumtu. Nah, i'lalnya sebetulnya sama dengan yang sebelumnya ya. Kita tulis di papan tulis i'lalnya. Nah, perhatikan. Soma berasal dari sawama. Terjadi i'lal di sini. Nah, i'lalnya apa? Huruf ilat berharok, huruf ilat berharokat sebelumnya fathah, maka wajib diganti menjadi alif, menjadi soma. Taharoka harful ilah wa fataha maqablaha kulibat alifan. Nah, itu ilahnya. Nah, kita kembali ke huruf setelah ilah. Soma ditambah tak fa'il. Maka kita lakukan pensukunan terhadap mim. Mim. Kenapa? Karena ikut wazan fa'altu. Gitu ya. Fa'altu. Nah. Kemudian alif di sini sudah sukun, karena alif itu ibarat dari huruf yang sukun. Maka ketemu dua sukun, sukun pada alif dan sukun pada mim. Karena ketemu dua sukun, alif ini dibuang. Maka menjadi somtu. Nah, itu ya. Kemudian tidak dibaca somtu. Kenapa? Dibacanya doma, sumtu, untuk menunjukkan bahwa huruf yang dihapus adalah wawu. Wawu, yaitu baca sumtu. Nah itu ya. Berarti doma ini sebagai dalil bahwasanya ada huruf wawu yang dihapus. Nah, kalau yang bab yang telah lewat apa tadi? Contoh yang telah lewat? Yang khofa. Nah, kalau khofa, untuk melihat khofa, untuk lihat apa tulis? Khofa berasal dari khawa, khawifa. Berasal dari fa'ila, ya. Lihat khofa bersambung dengan dhamir rafa' mutahari. Maka kita sukun lam kalimah, yaitu fa' kita sukun. Ketemulah dua sukun, sukun pada alif dan sukun pada fa'. Karena ketemu dua sukun, kita hapus sukun beserta alifnya. Maka kita baca khoftu, itu secara asal. Namun karena ain kalimah di sini kasroh, maka jangan dibaca khoftu, dibaca khiftu. Nah itu dibaca khiftu. Nah itu alasan kenapa dibaca khiftu. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya kasroh itu berasal dari wazan fa'ila. Nah. Lanjutkan, Pak Jan. Nah, lanjutan macam. Jika berasal dari ya, maka fa'ilnya di kasrah untuk menunjukkan huruf yang dihapus adalah ya. Contohnya, ba'a berasal dari baya'a ditambah dhamir tu menjadi bi'tu. Toba yang asalnya adalah toyaba ditambah dhamir tu menjadi tibtu. Jika termasuk dari bab. Nah, sebentar. Yang bacaan ini, nah, penjelasan tentang bacaan ini, jika berasal dari ya, yaitu ain kalimahnya berasal dari ya, maka fa'ilnya di kasro untuk menunjukkan huruf yang dihapus adalah ya. Ba'a kita beri dhamir rafa' mutaharik menjadi secara asal apa kita baca? Ba'tu, gitu kan? Secara asal kita baca ba'tu. Kenapa? Karena bertemu awalnya ketemu dua sukun, maka kita buang alif beserta sukun alif, sukun pada alif beserta alifnya kita buang, maka menjadi ba'tu. Kemudian kita rubah bacaan menjadi bi'tu. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa huruf yang dihapus adalah ya. Nah, berarti apa di sini? Kasroh ini dalil penghapusan terhadap ya. Tauba menjadi tibtu. Nah, itu. Barakallahu fikum. Lanjutan Mas Wan. Jika termasuk dari bab karuma atau fa'ula, maka ainnya dihapus dan fa'fi'ilnya didhammah untuk menunjukkan huruf yang dihapus adalah waw. Contohnya, qala berasal dari taula ditambah dhamir tu menjadi qultu. Nah, taula dari taula itu asalnya. Taula, taula berasal dari taula. Ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik dibaca tultu untuk menunjukkan bahwa huruf yang dihapus yaitu ain kalimat tersebut berupa wawu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kita akan memasuki fi'il naqis ini. Gitu ya. Nanti fi'il-fi'il ini akan ada dalam tabel ya. Akan ada dalam tabel yang sebentar lagi akan kita lewati tabel-tabel tersebut. Nah, dan tabel-tabel itu rangkuman dari kaidah ini. Jadi kalau antum hafal apa yang ada di tabel, antum lupa dengan kaidah juga, insya Allah nggak masalah. Nah, tapi kalau antum tidak bisa menghafal tabel, namun antum ingat kaidah, nah itu juga akan sangat membantu untuk mengerti bacaan yang benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang Mas siapa? Mas Rizal ya, Mas Rizal. Fadal Mas Rizal. Bismillah. Qala al-muallif hafizallah. Yang F. Hukum fi'il nakis. 1. Pada fi'il madi, lam kalimah atau lam fi'il, huruf akhir pada fi'il nakis bisa berupa, yang pertama huruf waw, contohnya badua, rohua, sarua. Yang kedua, ya gantian dari waw, seperti rodia, haluya, rodia, syakia. Yang ketiga, alif gantian dari waw, seperti sama, da'a, khuza. Yang keempat, ya asli, seperti rokia, zakia, togia, sogia. Yang kelima, waw gantian dari ya dan hanya ada satu, yang hanya ada satu fiil, yaitu nahwa. Yang keenam, alif gantian dari ya, seperti roma, kafa, hama. Enam. Hasab. Barakallahu fikum. Hukum fi'il nakis. Enam. Apa itu fi'il nakis? Fi'il yang lam kalimahnya berupa huruf ilat. Itu fi'il nakis ya. Huruf ilat itu bisa berupa alif, wawu ataupun iya. Enam. Kemudian disebutkan di sini bahwa lam kalimah pada fi'il nakis bisa berupa wawu, seperti badua, rohua, sarua. Bisa juga berupa iya, rodhia, haluya, rojia, sakia. Enam. Barakallahu fikum. Bisa juga berupa alif gantian dari wawu, sama, da'a, hoza. Nah, antum perhatikan, kalau alif itu gantian dari wawu, maka ditulis alifnya berdiri ya, sama, da'a, dan hoza. Nah, berbeda halnya kalau alif itu gantian dari ya, seperti yang paling bawah antum lihat, alif gantian dari ya, roma, kafa, dan hama, maka alifnya ditulis bengkok. Nah, ini pernah dijelaskan pada pelajaran apa namanya, kitab imla ya, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian bisa juga alif gantian dari wawu ya asli. Nah, dan juga wawu gantian dari ya yang hanya ada satu fiil. Nah, antum perhatikan, jika fiil nakis ini berakhiran ya atau wawu, maka ya atau wawu itu akan ada harokatnya. Ada harokatnya kan? Sarwa, syaqiya, roqiya. Berbeda halnya ketika berakhiran alif, maka tidak mungkin ada harokatnya, sama, da'a, khosya. Nah, jadi antum harus ingat, ketika fi'il nakis itu berakhiran wawu atau berakhiran ya, maka ada harokatnya. Ketika berakhiran alif, tidak mungkin ada harokatnya. Ini pada fi'il apa? Pada fi'il madi. Berbeda halnya kalau fi'il mudore. Fi'il mudore berakhiran wawu, seperti yad'u. Enggak ada harokatnya yad'u di situ, karena fi'il ketika marfu ya. Seperti yarmi juga enggak ada harokatnya ya-nya, karena fi'il ketika marfu. Nah, begitu juga alif. Kalau alif semuanya enggak ada harokatnya, baik marfu ataupun mansub. Yakhsha. Naam. Barakallahu fikum. Artinya huruf-huruf ini, huruf-huruf ilat ini bisa terjadi pada fi'il madi, bisa juga terjadi pada fi'il mudhari. Jika terjadi pada fi'il madi, maka wawu dan ya menerima harokat. Itu, enam. Alif tidak mungkin menerima harokat. Jika terjadi pada fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari yang berakhiran wawu, ya atau alif, maka ketika fi'il mudhari itu berakhiran alif, tidak mungkin ada harokatnya, alifnya. Ketika fi'il mudhari berakhiran ya atau wawu, ada enggak harokatnya? Tidak ada ketika rofa, dan ada ketika nasob, ketika mansub. Enam. Enam. Berikutnya lanjutan bacaan Mas Rizal. Bismillah. Berikut ini beberapa keadaan fi'il madi nakis ketika bersambung dengan dhamir rafa. Yang A, bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Jika fi'il madi nakis bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka lam fi'il atau huruf akhir disukun dengan perincian Yang pertama, jika lam fi'il berupa waw atau ya, maka waw dan ya ditetapkan, tidak dihapus ataupun diganti. Ya, enam. Waw dan ya ditetapkan ya. Waw dan ya ditetapkan kemudian disukun. Maksudnya tidak terjadi penghapusan ataupun penggantian huruf. Nah, seperti yang terjadi pada fi'il salim, fi'il sahih salim. Huruf terakhir ditetapkan kemudian disukun. Dorobtu, katabtu. Seperti ini juga kita katakan sarutu, roditu. Nah, lanjutan. Contohnya seperti sarua menjadi sarutu, rodia menjadi roditu. Nah, yang seperti alima menjadi alimtu. Seperti apa? Hasuna menjadi hasuntu. Nah, lanjutan. Yang kedua, jika lam fi'il berupa alif gantian dari waw atau ya, maka dikembalikan kepada asalnya. Seperti goza menjadi gozautu, roma menjadi romaitu. Nah, ahsantum. Jika alifnya alif gantian dari waw, kalau gantian dari waw berarti alif ditulis berdiri. Atau gantian dari ya, jika gantian dari ya maka alif ditulis bengkok. Maka ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutahrik, alif tersebut dikembalikan pada huruf aslinya lalu disukun. Goza menjadi gozautu, roma menjadi romaitu. Nah, ya dikembalikan dulu kepada huruf asli kemudian disukun ya. Nah, lanjutan. Yang ketiga, jika lam fi'il menempati huruf keempat atau lebih maka diganti menjadi ya. Seperti a'to menjadi a'toitu, istada'a menjadi istada'aitu. Nah, jika lam fi'il menempati huruf keempat atau lebih maka diganti menjadi ya. Nah, baik dia itu berasal dari wawu ataupun ya. Pada sulasinya bisa berasal dari wawu ataupun ya. Ketika dia menempati huruf keempat maka semuanya harus diganti menjadi ya. Mengerti? Seperti da'a. Da'a itu alifnya berasal dari apa? Da'a. Dari wawu kan? Kita masukkan da'a kepada wazan istaf'ala menjadi istad'a. Nah, ketika itu alifnya berubah menjadi ya. Meskipun berasal dari wawu, mengerti? Sehingga ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik kita katakan istad'aitu, bukan istad'autu, bukan. Berbeda halnya ketika sulasi, kita katakan da'autu, gitu kan? Da'autu. Kalau ini kita katakan istad'aitu. Nah, kenapa? Karena alifnya sudah menempati huruf keempat atau lebih. Dikarenakan alifnya sudah menempati huruf keempat atau lebih. Begitu juga pada a'to. Nah, berasal dari a'to. Yang gitu wawu, asalnya wawu atau di situ. Nah, ketika alifnya menempati huruf keempat karena dimasukkan wazan af'ala, maka alif yang tadinya asalnya wawu berubah menjadi ya. Atau itu. Nah, apalagi kalau alifnya berasal dari ya, seperti apa? Roma. Kita masukkan ke wazan istaf'ala menjadi apa? Istarma. Nah, istarma itu. Barakallahu fikum. Ya, satu lagi B, lalu kita tutup ya. Nah, silakan siapa ini? Mas Faiz. Ya. Qala al-muallif hafizhahullah ta'ala B. Bersambung dengan tak taknis sakinah. Satu, jika lam fi'il berupa wawu atau ya, maka wawu dan ya ditetapkan atau tidak dihapus ataupun diganti dan harokat fathah. Contohnya sarwat, rodiat. Dua. Nah, sekarang hukum ketika bersambung dengan bersambung ketika dengan taknis sakinah. Taknis sakinah ini menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah mu'anas. Seperti kita katakan katabat Fatimatu atau Fatimatu katabat. Di situ ada ta'nis. Nah, ta'nis di sini untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah mu'anas, baik fa'ilnya dhohir ataupun domir mustatir. Nah, jika lam fi'il berupa wawu atau ya, maka wawu dan ya ditetapkan, tidak dihapus ataupun diganti dan berharokat fathah. 6. Sarua menjadi saruat, rodia menjadi rodiat. Seperti kita ngucap hasunat dan alimat. 6. Jika berupa alif, maka dibuang atau dihapus. Seperti Roma menjadi Romat, Goza menjadi Gozat. Kenapa dihapus? Siapa yang mau mencoba jawab? Kenapa alifnya dihapus? Karena, nah, aksantum. Karena bertemu dua sukun. Roma di situ berakhiran lam kalimah berupa alif. Alif itu ibarat dari sukun, bukan? Ibarat dari sukun. Lalu kemasukan tak sukun. Maka ketemu dua sukun, kan? Nah, ketika ketemu dua sukun, yang kita lakukan adalah membuang membuang sukun beserta huruf ilat. Ya, Roma dan Goza, ya. Roma, Goza, antum lihat. Roma dan Goza, kita masukkan tak ta'nis, maka ketemu dua sukun. Sukun pada alif, nah, dan sukun pada tak ta'nis, maka kita buang alif. Sukun beserta alifnya kita buang, menjadi Romat dan Gozat. Nah, nanti ini ada dalam pembahasan berikutnya. Ketika bersambung dengan alif isnen, kita kasih alif, ya, maka kita katakan Romata Gozata. Nah, nanti gitu. Kenapa ianya dibuang dan wawo dibuang? Karena dibuang ketemu dua sukun dengan tak tadi. Kemudian ketika ketemu dengan alif, ketemu dua sukun lagi, ya enggak? Nah, maka setelah itu enggak dibuang taknya. Sebab kalau taknya dibuang, enggak ada tanda yang menunjukkan fa'il yang mu'anas. Maka yang kita lakukan adalah dengan menghidupkan tak. Romat menjadi Romata, Gozat menjadi Gozata. Nah, barakallahu fikum, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, ada tanbih, ya, untuk pelajaran yang lalu. Istaqarra, buka istaqarra halaman berapa istaqarra? Istarodda, nah, istaqarra sama dengan istarodda. Istarodda pada halaman 200. Nah, fi'il amr, nam, fi'il amr kalau fakul idgham kita katakan istardid, gitu, ya. Nah, kalau di idgham yang fakul idgham kita katakan istardid. Kalau fakul idgham maka kita kembalikan pada fi'il mudhari. Nah, istarodda apa fi'il mudhari, apa fi'il mudhari-nya? Hah? Istarodda yastaridu, istaqara yastaqiru. Nah, kita kembalikan ke kaidah bahwa fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari'. Jadi kalau antum ragu, datangkan fi'il mudhari'. Istarodda menjadi istarodda, mudhari'nya yastaridu. Naam, yastaridu. Nah, yang kita lakukan adalah membuang huruf mudhara'a, gitu kan, lalu menjazm. Nah, kita jazm dengan sukun, maka kita baca ketemu dua sukun istaridda. Nah, maka kita baca istaridda. Tadi kita baca yastaridu, kan, yastaridu. Kita bikin fi'il amrnya. Fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari. Maka yang kita lakukan, kita buat majzum. Majzumnya fi'il mudhaf adalah dengan fathah muqaddara, dengan sukun muqaddara atau dengan fakul idgham sukun, ya. Yang kalau sukun sudah lewat. Contohnya di situ apa? Istardid. Nah, itu kan majzum tandanya sukun. Kalau yang sukunnya sukun muqaddar, maka kita keluarkan fathah di sini. Boleh fathah, boleh doma, boleh kasrah. Atau kita ambil fathah, ya. Untuk seperti ini kita ambil fathah. Lalu huruf mudhara'a kita buang. Ketika huruf mudhara'a kita buang, maka sin sukun tidak bisa kita ucap karena huruf ini kata ini berawalan sukun. Karena itu kita datangkan hamzah wasal menjadi istaridda. Nah, maka fi'il amr untuk istaroda adalah istaridda. Yang di buku istaroda diperbaiki menjadi istaridda. Seperti istaqarra. Istaqarra fi'il amrnya kalau dengan fakul idgham istaqrir. Istaqrir ya. Istaqrir. Kalau dengan idgham, kalau dengan fakul idgham, kalau dengan idgham yaitu sukun muqaddar kita katakan istaqara yastaqiru kan gitu. Maka apa fi'il amarnya? Hah? Maka menjadi istaqirra. Istaqirra fi'il amarnya. Berarti tetap mengikuti fi'il mudhari'. Tadi fi'il mudhari' kita baca qofnya kasrah kan? Tetap kasrah. Nah, itu. Itu tanbih pertama, tanbih yang kedua yang halaman 199. A'ra yu'ri. Ya, di situ ada kan? Yu'ri ya. Ar'a, ar'a ini sudah benar dari wazan af'ala. Di bawahnya ada tulisan yu'ri, antum perbaiki. Dari wazan af'ala yuf'ilu. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, kita tulis siapa yang tulis. Af'ala. Ar'a. Menjadi apa ar'a? Menjadi aro karena harokat hamzah dipindah ke ro. Iya enggak? Kalau harokat hamzah dipindah ke ro, maka ketemu dua sukun, sukun pada hamzah dan sukun pada alif. Karena itu hamzahnya dibuang. Nah, menjadi aro. Karena pembahasan kita pada pembuangan hamzah pada fi'il, khusus fi'il ini kan. Nah, menjadi aro. Fi'il mudhari'nya asalnya apa tadi? Ar'a, berarti asalnya apa ar'a? Af'ala. Ar'a, berarti asalnya dari? Asalnya ar'a menjadi yur yur'i. Nah, yur'i ya. Yang ditetap ro-nya yang dibahas nih. Af'ala yuf'ilu kan? Af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu berarti ar'a yur'i. Asalnya ar'a yur'i. Kemudian hamzah kita buang. Sebelum kita buang pindahkan harokat hamzah ke ro. Kita pindah harokat hamzah ke ro, maka ketemu dua sukun, sukun pada hamzah dan sukun pada iya. Hamzahnya kita buang menjadi yuri. Yuri. Nah, yang antum perbaiki di situ yang tadinya yuri menjadi yuri. Menjadi yuri. Yang yuri menjadi yuri. Begini kan tulisannya yu'ri gitu. Begini enggak? Yu'ri. Apa yang kita rubah? Menjadi yur'i. Yu'ri berubah menjadi yur'i. Itu yang terbaiki. Yur'i lalu dari yur'i berubah menjadi yuri. Dari yur'i berubah menjadi apa? Yuri. Yur'i berubah menjadi yuri. Nah. Assalamualaikum. Nah, ini ada yang mengingatkan ya. Kemarin kurang perhatian. Nah, sejak kelahiran Mas Fadil mengingatkan RA, RA yang tertulis yuri berubah menjadi yuri. Lalu setelah yuri berubah menjadi yuri. Nah, assalamualaikum. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ada kita lanjutan besok malam insyaallah bab iya. Fi'il amrnya. Fi'il amr untuk ar'a ari. Ya, fi'il amar untuk yuri tadi ya. Ar'a yuri, jadi ari fi'il amarnya. Ari membuang huruf ilat. Karena mudhari'nya yang kita baca tadi apa? Kita kembalikan. Ar'a yur yur'i. Naam. Fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya menjadi ari, yaitu ada pembuangan hamzah. Pertama hamzah dibuang, kemudian setelah itu dibuang lagi huruf ilat karena majzum, jangan dibuang huruf ilat. Ari. Arini, apa arti arini? Tunjukkan kepadaku. Nah. Kalau aro artinya apa? Memperlihatkan. Aro arti memperlihatkan. Kalau ro'a artinya melihat. Iya enggak? Ro'a Muhammadun ta'iron. Muhammad melihat pesawat, melihat burung ya, melihat basoria maksudnya. Ar'a Muhammadun aro, bukan. Aro Muhammadun Zaidan ta'iron. Muhammad memperlihatkan Zaid seekor burung. Nah, arini ta'iron, perlihatkan kepadaku seekor burung. Fi'il amarnya ari. Yang amarnya. Kalau gitu perbaiki ya, Ki. Halaman berapa tadi? Ini bukunya ketutup lagi. Hah? 199 ya. Kitab Sorob ini masih dibantu oleh Ikhwan dalam mengetikkan, sehingga ketika ada kesalahan, ada kesalahan-kesalahan yang terluput, tidak teredit ya. Nah. Iya. Dari RI itu ARI ya, diperbaiki RI. Nah, yang fi'il amarnya RI kemudian berubah menjadi ARI. Iya. Aksantum. Ada lagi tanbih atau pertanyaan? Yang fi'il amar yang ARI diganti menjadi apa tadi? RI, RI asalnya RI. Nah. Karena fi'il amar berasal dari fi'il mudhari', fi'il amar berasal dari fi'il mudhari'. Nah. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan besok malam, semoga satu pertemuan lagi bab ini selesai. Nah. Sehingga tersisa satu bab untuk bab kedua ini, yang setelah satu bab berikutnya selesai, maka kita akan masuk bab ketiga, yaitu bab i'lal. Nah. Barakallahu fikum. Nah, semoga benar sampaikan bermanfaat. Kalau ada kesalahan diingatkan untuk direvisi pada pertemuan berikutnya ya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.